بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد فقال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب الربانية وتمام ذلك أن يقر أعينهم باستماعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم صالحين dan sempurnanya itu semua dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyejukkan pandangan mata mereka dengan karunia berkumpulnya mereka dengan bapak-bapak mereka, demikian istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka yang saleh. Karena seorang apabila dikumpulkan oleh Allah di dunia ini, mereka bahagia dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan siapa yang dia cintai dari anak dan istrinya, maka tentunya ketika dia dikumpulkan di akhirat bersama mereka lagi, kesempurnaan itu semakin menjadi sempurna. Dan itulah harapan penghuni surga. Mereka berharap dikumpulkan oleh Allah dengan siapa yang dulunya bersama mereka di dunia, menjalani kehidupan yang abadi, yang hakiki nantinya di sisi Allah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meminta mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan taufik dan anugerahnya kepada kita surganya, dan mengumpulkan kita di surga tersebut nantinya dengan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang dia pilih dari sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dari para nabi, dari para syuhada, dari para siddiqin, dari para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan demikian as-salihin. Allahumma amin. Thumma tawassalu bi kamali izzatillah wa kamali hikmatih li anna al-maqama yunasibu hadha. Kemudian mereka, yaitu malaikat pembawa arsy, bertawassul dengan kemahasempurnaan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kemahasempurnaan keperkasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wa kamali izzatih, demikian mereka bertawassul dengan kemahasempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Li'annal maqam yunasib hadha, karena kondisi dan keadaan ini cocok, tepat, yaitu dengan apa yang mereka minta, tentunya tidak luput untuk bertawassul dengan apa yang mengantarkan mereka diterimanya permintaan mereka. Dan sebaik-baik tawassul yang mereka sebutkan dengan meminta kemahasempurnaan keperkasaannya dan demikian hikmahnya, kita juga telah mendengarkan bahwa para malaikat ini adalah malaikat muqarrabin, malaikat yang didekatkan oleh Allah di sisinya. Tentunya mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat mengerti dengan permintaan yang mereka minta kepada Allah, sehingga permintaan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara diterimanya permintaan tersebut dengan bertawassul dengan keperkasaannya, kemaha perkasaan Allah dan maha sempurnanya hikmahnya. Allahu taala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu taala, فَمِنْ كَمَالِ عِزَّتِهِ وَاقْتِدَارِهِ أَنْ يَحْفَظَهُمْ وَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّيِّئَاتِ وَيُصْرِفُ عَنْهُمُ السَّيِّئَاتِ وَيُنِيلَهُمْ وَيَحْفَظَهُمْ وَيَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّيِّئَاتِ وَيُصْرِفَ عَنْهُمْ السَّيِّئَاتِ وَيُنِيلَهُمْ أَنْوَاءَ الْمَثُوبَاتِ. Dan dari sempurnanya keperkasaan atau kemahaperkasaan Allah, demikian sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tersisa sedikit pun dari apa yang ada. Dia maha sempurna dengan keperkasaannya dan maha sempurna dengan perwujudannya. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, hamba-hamba Allah, melindungi mereka dan menghalangi antara mereka dengan kejelekan-kejelekan yang ada. Demikian Allah memalingkan dari mereka kejelekan-kejelekan tersebut, dan Allah memberikan kepada mereka dengan berbagai macam mathubat, berbagai macam pemberian pahala dari sisinya Subhanahu wa taala. Jadi dari sempurnanya kemahaperkasaan Allah, yaitu dia bisa menghalangi hambanya dari segala macam kejelekan dan menjauhkan kejelekan tersebut dari hambanya, dan bahkan memberikan atau menganugerahkan kepada hambanya berbagai macam pahala. Itulah Zat yang maha sempurna, Zat yang maha perkasa, maha mampu untuk mewujudkan, yang tentunya ini tidak dimiliki yang lainnya dari hamba-hambanya. Wa min kamali hikmatihi annal mausufina bitilka sifat hum ahlun li ayyaghfiralahum wa yarhamahum. Dan dari sempurnanya hikmah Allah bahwa mereka yang disifatkan dengan sifat-sifat tersebut tadi, mereka adalah orang yang pantas untuk dimaafkan, diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa anhum su'a wa yunilahumul ajr wa yunilahum al-ajra. Dan Allah tolak dari mereka segala macam kejelekan, dan Allah anugerahkan kepada mereka dari pahala mereka yang dimintakan oleh malaikat pembawa arsy adalah hamba-hamba Allah yang saleh, dimintakan kepada Allah dengan doa dan munajat untuk mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang memang pantas untuk mendapatkan apa yang malaikat tersebut memintakannya kepada Allah. Karena itu pun Allah menerima dan mengabulkan apa yang malaikat tersebut memintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang soleh tersebut. Ini semua dari sempurnanya hikmah Allah, dan tentunya ini semua dari keperkasaannya Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, walamma da'au ayaghfira lahum sayyi'at allati fa'aluha. Dan tatkala mereka, malaikat pembawa arsy ini, memintakan ampun untuk hamba-hamba Allah yang saleh dari dosa-dosa yang mereka kerjakan, da'u Allaha ayyukimahum ayyukiyahum sayyi'at anfusihim al-ammara bisu. Mereka mendoakan, meminta kepada Allah agar Allah membentengi mereka dari kejelekan-kejelekan diri mereka, kejelekan-kejelekan yang membawa bahkan memotivasi mereka kepada kejelekan, memotivasi jiwa-jiwa mereka kepada kejelekan. Kalau bukan karena perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah, tentunya kita semua tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan selamat daripada kejelekan. Tetapi karena Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah Subhanahu wa taala yang membentengi segala macam dari kejelekan yang ingin mendatangi kita, yang kejelekan-kejelekan tersebut sangat bisa dan sangat ingin untuk kita melakukannya. Namun Dia yang Maha Sempurna mengetahui hamba-hambanya yang dipilih ini, apa maslahat mereka, apa kebaikan untuk mereka, maka Allah pun menjaga mereka. Allah pun menjaga mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan dengan keterangan ini pula, bahwa ketika seorang mendoakan saudaranya dengan doa kebaikan, maka doanya akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba yang mendoakan saudaranya juga akan mendapatkan doa yang dia panjatkan untuk saudaranya tersebut, untuk dirinya. Karena itu kita mesti selalu memintakan kebaikan kepada saudara-saudara kita kaum mukminin, kepada saudara-saudara kita seiman, karena doa yang kita panjatkan tidak akan rugi dan merugikan kita, tetapi bahkan menguntungkan kita sendiri, selain tentunya saudara-saudara kita tersebut. Ada orang berkata, daripada saya mendoakan orang lain, kan lebih baik saya doakan diri saya sendiri. Tentunya mendoakan diri sendiri baik, dan itulah yang diinginkan. Namun mendoakan orang lainnya, walaupun kita tidak diminta tentunya, dan memang itu yang dibimbing kita di sini, mendoakan yang lain walaupun tidak diminta, tentunya itu adalah kebaikan yang menambah kebaikan kita mendoakan diri kita sendiri. Kebaikan yang menambah kebaikan kita mendoakan diri kita sendiri. Karena seandainya kalaupun doa itu diterima oleh Allah, maka alhamdulillah itulah yang kita inginkan. Tapi seandainya doa itu tidak diterima untuk saudara kita tersebut, karena Allah yang Maha Tahu apakah memang doa ini pantas untuk dia yang kita doakan. Allah yang Maha Tahu. Kalau seandainya tidak diterima oleh Allah, maka doa itu tidak sia-sia, dia akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau misal kita doakan, ya Allah, ampuni dia. Misal, Allah yang paham bahwa dia tidak pantas untuk diampuni karena dia dalam musyrikin, misalnya, atau dia dari orang-orang kafir, orang kafir tidak pantas diampuni. Maka kalimat pengampunan yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita ini akan dikembalikan kepada kita, yaitu kita yang diampuni. Kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Karenanya, doa seorang kawan, teman, saudara, bi dhahril ghaibi mustajab atau yustajab, doa saudara teman ketika dia tidak bersama temannya, bahkan dia saat bersepi-sepian tidak ada yang tahu dia mendoakan saudaranya secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi dia doakan saudaranya, bahkan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu taala, sehingga motivasi dan himbauan kepada kita untuk mendoakan antar sesama kita, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan dengan iman kita meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan, wah saya doakan dia, dia baik, saya nanti tidak baik. Itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Kamu mendoakan kebaikan saudaramu, lantas kamu tidak baik, itu tidak terjadi. Kamu mendoakan kebaikan untuk saudaramu, kamu akan mendapatkan kebaikan. Itulah yang ada. Tidak mungkin terjadi kamu doakan kebaikan untuk saudaramu, kamu tidak mendapatkan kebaikan, itu tidak mungkin. Allah bukan zat yang maha, atau Allah bukan zat yang membolimi hamba-hambanya, melukai hamba-hambanya. Tidak demikian. Tapi dia adalah zat yang maha sempurna. Zat yang maha sempurna. Yang segala kesempurnaan ada padanya. Tidak ada yang tersisa dari kesempurnaan. Makanya dikatakan dia maha sempurna. Dengan doamu, dengan kemahasempurnaannya, faham Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah akan berikan padamu dari mathubah, dari pahala, dari al-ujur. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi jangan khawatir mendoakan saudara, mendoakan ikhwah, mendoakan orang-orang yang kita cintai. Jangan khawatir. Jangan mengatakan percuma kamu doakan. Capek kamu doakan, percuma. Tidak demikian. Hanya saja kalau dia orang kafir, kita doakan. Kalau dia adalah orang kafir yang masih hidup, kita doakan hidayah. Kalau dia orang beriman, kita doakan hidayah dan kita doakan segala kebaikan. Karena kalau orang kafir, tidak ada yang pantas kepadanya kecuali dia adalah doa hidayah. Dan kalau dia adalah orang yang telah mati, ya tidak pantas kita ucapkan doa hidayah orang yang sudah mati, yaitu orang kafir tersebut. Tetapi kalau dia orang yang beriman, kita doakan semoga Allah merahmati, mengampuni, melapangkan baginya urusan-urusan akhirat dan seterusnya. Kita akan mendapatkan kebaikan doa kita untuk saudara kita tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Bi ayyujiba ilaihim al-iman wa yuzinahu wa yuzayyinahu fi qulubihim wa yuzayyinahu fi qulubihim wa yuqarrih ilaihim al-kufra wal-fusuqa wal-isyan wal-isyan wa yaj'alahum minar rasyidin. Jadi tak kala para malaikat pembawa ars memintakan ampun bagi saudara-saudaranya, hamba-hamba yang beriman dijauhkan, apa, dimaafkan, diampunkan dari kesalahan-kesalahannya, dari apa yang mereka lakukan dulunya di dunia. Mereka pun kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menjaga mereka dari segala macam kejelekan diri-diri mereka yang membawa mereka kepada perbuatan jelek. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala pula menjadikan kalbu mereka cinta dan menerima kepada keimanan, dan menghiasi kalbu mereka dengan iman tersebut. Demikian Allah menjadikan kalbu mereka benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Dan agar Allah menjadikan mereka hamba-hamba yang beriman tersebut minar rasyidin, dari hamba-hamba yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Lihatlah pembawa arsy, malaikat pembawa arsy ini mendoakan hamba-hamba Allah yang beriman dalam keadaan mereka tentunya tidak ada persaudaraan dengan hamba-hamba Allah yang beriman kecuali dengan imannya. Lantas mereka memintakan kepada Allah kebaikan dan dijauhkan dari kejelekan. Tentunya ini sebagaimana tadi kita katakan membimbing agar kita juga sama dengan mereka mendoakan saudara-saudara kita yang beriman agar diberikan kebaikan, dijauhkan dari kejelekan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang baik mereka, orang-orang yang dicintai mereka ke dalam surga Allah. Ini sebagai tanda persaudaraan kita atau sebagai wujud persaudaraan kita sesama hamba-hamba Allah yang beriman. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan iman itu kekal di kalbu mereka dan menjauhkan mereka dari segala macam yang menghilangkan keimanan, dari kekufuran, dari kefasikan, dan dari kemaksiatan, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah atau menjadi hamba-hamba yang dibimbing dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna min lazimi wiqayatis sayyiat husul rahmatillah. Dan dari sebuah keniscayaan terjaganya seorang dari kejelekan-kejelekan dengan diperolehnya rahmat Allah. Jadi sebuah keniscayaan kalau seorang terjaga dari kejelekan berarti dia mendapatkan rahmat Allah. Sehingga kalau dia ingin selamat dari kejelekan, dia tidak bosan-bosan berharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sebuah keniscayaan, penjagaan Allah dari kejelekan-kejelekan terhadap hambanya, dengan diperolehnya rahmat Allah oleh hamba tersebut. Maka kita juga tidak luput meminta rahmanya. Yang rahmanya wasi'at kulla syai'. Rahmanya meliputi segala sesuatunya dan lebih luas dari yang lainnya. Bahkan ketika Allah murka, yang wajar Allah murka, bahkan murka ini adalah sifat kesempurnaan Allah. Allah murka. Ketika dia murka, murka ini bisa padam dengan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Murkanya Allah dipadamkan dengan rahmah Allah. Karena itu Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat an ghadabi, atau inna rahmati ghalabat. Sesungguhnya rahmaku ini mengalahkan kemurkaanku. Maka kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan rahmanya. Ya arhamrahimin, wahai zat yang maha merahmati dari hamba-hambanya, rahmati kami. Irhamna. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Siapa yang dirahmati oleh Allah? Dia akan terjaga atau dijaga dari kejelekan-kejelekan. Dia akan dijaga dari segala macam bentuk kejelekan. Qala rahimahullah, wa hadza du'aun 'adzim. Ini adalah doa yang demikian agung. Sadir min a'zamil khalqi ma'rifatan billah, yang berasal dari makhluk Allah yang paling besar, atau dari makhluk-makhluk Allah yang paling, yang besar, karena malaikat pembawa ars itu makhluk yang besar. Sebagaimana kita katakan arsnya Allah demikian besar, dipikul oleh mereka. Wa hadza du'aun 'adzim sadir min a'zamil khalqi. Ini adalah doa yang agung yang muncul dan berasal dari makhluk yang agung pula, dan dari seutama-utama makhluk yang mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Min a'zamil khalqi ma'rifatan billah. Tadi sudah disebutkan bahwa mereka adalah malakul muqarrabun. Mereka adalah malaikat yang dikatakan malaikat yang didekatkan oleh Allah, pembawa arsy. Sehingga mereka a'zam al-khalq ma'rifatan billah. Makhluk yang paling mengerti, paling utama pengetahuannya terhadap pengenalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika wasafallah man hasalat lahu hadhil umur bil fawz. Oleh karenanya Allah mensifatkan dalam ayat di sini, siapa yang mendapatkan perkara-perkara yang dimintakan oleh malaikat tersebut, hasolat lahu hadhil umur bil fawz, dia akan mendapatkan perkara-perkara tersebut dengan tentunya kemenangan dan tentunya dengan kesuksesan. Bi kulli matlubin. Walidhalika wasafallah man hasulat lahu hadhil umur bil fawz. Oleh karena itu Allah mensifatkan siapa yang dia mendapatkan perkara-perkara ini, hasulat lahu hadhil umur, dengan kemenangan dan kesuksesan. Bi kulli matlubin, terhadap segala apa yang diminta, dicari di sisi Allah. Wan najah min kulli marhub, dan selamat dari segala apa yang dikhawatirkan, ditakutkan nantinya. di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzalika huwal fawzul azim. Demikianlah, ini merupakan kemenangan yang besar. Wallahu a'lam bisawab, keberuntungan yang besar. Ataupun kesuksesan yang besar. Al-fawz. Keberuntungan, kemenangan, kesuksesan yang Allah berikan kepadanya. Maka mudah-mudahan kita mendapatkannya. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika du'a'u alladziina taba'ul muhajirin wal anshar bi ihsan. Demikian pula doa orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin, sahabat anshar dengan kebaikan. Tentunya kita telah melewati keterangan doa malaikat pembawa ars. Dan di sini kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu doa orang-orang yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Tadi telah kita sebutkan bahwa doa antara sesama hamba kaum mukminin adalah perkara yang sangat dianjurkan, sangat dihimbau. Mukmin satu dengan mukmin yang lain dimotivasi untuk saling mendoakan, dianjurkan untuk saling mendoakan. Maka saudara kita yang pertama yang pantas untuk mendapatkan doa kita adalah orang-orang muhajir dan orang-orang ansar, yang mereka telah diakui keimanannya oleh Allah, direkomendasi keimanannya oleh Allah bahwa mereka adalah benar-benar orang yang beriman. Karena itu kepastian iman yang ada pada mereka, maka mereka adalah orang yang paling pantas pertama kali untuk kita doakan. Untuk kita doakan. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa saja dari orang-orang yang datang kemudian mendoakan saudara-saudaranya, orang-orang muhajir dan ansar dengan kebaikan. Du'a'ul ladhina taba'ul muhajirin wal ansar bir ihsan. Kita masih ingat bahwa mengikuti saudara-saudara kita muhajir dan ansar akan diberikan pahala oleh Allah berupa surga. Dan Allah pun akan meridhai mereka. Sehingga selain mengikuti mereka sebagai tanda cintanya kita kepada mereka, kita pun mendoakan mereka, yang Allah abadikan hal ini di dalam firman-Nya, di dalam kalam-Nya, haitsu qala, di mana Allah berfirman anhum tentang mereka, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang dari orang-orang beriman setelah mereka muhajirin dan ansar, orang-orang beriman ini mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu muhajirin dan ansar. Ampunilah mereka dan janganlah engkau menjadikan kalbu kami benci, dengki kepada mereka, orang-orang yang beriman tersebut. Lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam suratul Hasyr ayat yang ke-10. Sehingga sebagai kesimpulan, sebelum kita mengkaji dari keterangan-keterangan yang datang kemudian, bahwa mendoakan antara sesama kaum mukminin itu adalah perkara yang dianjurkan, bahkan terpuji, dan tidak ada ruginya kita saling mendoakan satu dengan yang lain doa kebaikan. Terlebih lagi doa yang kita panjatkan kepada yang sudah pasti keimanannya, seperti Muhajirin dan Ansar. Demikian doa antara sesama kaum mukminin didengarkan oleh Allah. Sehingga kalau doa itu adalah doa yang baik, Allah akan mengabulkannya untuk dia dan untuk saudaranya. Bukan hanya untuk saudaranya, tetapi untuk dia dan untuk saudaranya. Maka tadi sudah disebutkan, tidak ada ruginya seorang mendoakan saudaranya kaum mukminin. Karena kalaupun nanti Allah tidak menerima karena memang saudaranya tidak layak mendapatkan doa tersebut, Allah yang Maha tahu bagaimana keberadaan hambanya, akhir hidup hambanya, akhir usia hambanya, atau apa yang diinginkan dengan hambanya dari amalan, tidak pantas hamba ini mendapatkannya, maka doa ini Allah tetap terima, tapi diberikan untuknya. Diberikan untuknya, yaitu untuk dia yang mendoakan. Sehingga tidak ada ruginya kita saling mendoakan dengan doa kebaikan. Mudah-mudahan tentunya Allah mengabulkannya dan mengembalikannya kepada mereka yang kita doakan, dan kembalinya kepada diri kita mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita ambil keterangan berikutnya insyaallah taala pada pertemuan mendatang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.